الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala sampai detik ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih menggolongkan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang cinta terhadap al-khair dan juga ahlul khair, cinta kepada kebaikan dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebuah anugerah yang besar yang kita tidak boleh lupa untuk mensyukurinya adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Kenikmatan seorang berada di atas agama Islam. Kemudian seorang diberi anugerah oleh Allah Jalla wa'ala tidak hanya berislam saja, akan tetapi keislaman dia berada di atas sunnah. Ini merupakan dua kenikmatan yang besar, ya ikhwan. Sampai-sampai al-imam Mujahid bin Jabr, murid dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang dikenal dengan sahibut tafsir, yang banyak menimba ilmu dari Abdullah bin Abbas, ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Beliau menyatakan, ana la adri ayyuhuma ni'mataini afdalu alayya ni'matun an hadani Allahu lil Islam wa ni'matun an ja'alani Allahu ala hadhihi sunnah. Aku tidak mengetahui mana di antara dua kenikmatan yang lebih besar bagiku. Yang pertama nikmat ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberiku hidayah untuk berislam. Jadi dia ditakdirkan oleh Allah sebagai kaum muslimin. Ini merupakan nikmat yang besar. Tidak diragukan lagi. Kemudian nikmat yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanku berislam di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dua kenikmatan ini kita merasakannya. Terasa ibadah, amalan saleh, taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kita lakukan lebih bermakna dibanding ketika kita tidak mengetahui sunnah. Terasa ibadah yang kita lakukan hanya sebatas adat, kebiasaan yang tidak memiliki nilai tersendiri. Tapi ketika amalan ibadah itu dilandasi di atas ilmu, di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, sungguh merupakan karunia yang besar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di bulan Ramadan ini kita berupaya untuk menghidupkan kembali dakwah Ahlus Sunnah, dakwah tauhid, dakwatul Islam yang sempat meredup. Kita ingin bangkitkan kembali. Dan ini adalah kewajiban kita semuanya. dakwah ini adalah milik kita bersama. Tidak ada seorang pun yang kemudian memberikan batasan dakwah ini hanya saya saja yang mengemban. Tentunya dia tidak akan mampu untuk mengembannya. Tentunya sebelum kita berdakwah, wajib bagi kita untuk memiliki ilmu dengan apa ya kita mendakwahkan ilmu tersebut. Insyaallah kita akan berupaya untuk menghidupkan kembali dakwah ini, tentunya dengan harap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berupaya tenaga pikiran kita untuk kita berupaya menghidupkan dars, pelajaran-pelajaran, tausiah-tausiah, nasihat-nasihat yang diambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fa di ba'da subuh ya, insyaallah setiap ba'da subuh kita akan membaca hadis-hadis dalam kitab Sahih al-Bukhari, tepatnya di dalam Kitabur Riqaq, karena di dalam Sahih Bukhari terdiri dari kitab-kitab. Ada Kitabul Iman, ada Kitabul Jihad, ya, ada Kitab Ar-Riqaq, ada Kitabus Shalah. Nah, Kitabur Riqaq, makna dari Ar-Riqaq berasal dari kata Ar-Riq, yang bermakna kelembutan. Ar-Riq, kelembutan. Raqiq, sesuatu yang lembut, yang melembutkan. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memberikan judul pada kitab ini dengan kitab Riqaq, menunjukkan bahwa hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala adalah hadis-hadis tentang perkara-perkara yang bisa melembutkan hati kita yang keras ini. Hati-hati yang lalai. Hadis-hadis yang bisa menyadarkan dari kelalaian kita terhadap kehidupan akhirat. Maka hadis-hadis ini mengingatkan kita. Tentunya hadis-hadis ini adalah ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kitab Al-Imam Al-Bukhari Sahih Al-Bukhari tidak diragukan lagi. Sepakat para muhaddithin al-mutaqaddimin, muhaddithin terdahulu, mereka sepakat bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari merupakan hadis-hadis yang sahih, tidak diragukan lagi kesahihannya. Bahkan mereka menjuluki kitab Sahih Al-Bukhari sebagai as-sahul kitab ba'dal Qur'an. Ya, ini kitab yang benar-benar sahih setelah Al-Quranul Karim. Dan memang Al-Imam Al-Bukhari memiliki persyaratan yang ketat. Sehingga hadis itu dimasukkan ke dalam kitab beliau, rahimahullah. Ya. Hanya hadis-hadis yang sahih yang memenuhi persyaratan berilah yang beliau sebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini. Walaupun banyak hadis yang lainnya yang sahih. Tapi ketika tidak memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari, beliau tidak mencantumkannya di dalam kitab beliau. Sehingga memang benar-benar pilihan, ya, hadis-hadis sahih pilihan. Harapan kita ketika kita mempelajari hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari ini, kita benar-benar yakin bahwa ini adalah memang benar-benar bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita butuhkan. Dan ini adalah upaya kita untuk menyelamatkan diri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Taraktu fikum amraini in tamaksattum bihima lan tadillu ba'dahuma abada." Aku meninggalkan untuk kalian dua hal, dua perkara. Jika kalian berpegang teguh terhadap keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kemudian beliau menyebut, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian kitabullah yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnahku. apa yang disebut sunnah, yaitu segala sesuatu yang datang atau yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapannya, perbuatannya, ataupun persetujuannya. Ini adalah sunnah. Sehingga hadis adalah bagian dari sunnah. Barakallahu fikum. Itulah hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam kitab Riqaq ini, bab yang pertama, Al-Imam Al-Bukhari menyatakan bab maja'a fir riqaq, bab tentang hadis-hadis yang melembutkan hati. Wa an laisa wa an la aisha illa aisha al-akhirah. Dan bahwasannya tidak ada kehidupan melainkan kehidupan di akhirat. Ini adalah judul babnya Al-Imam Al-Bukhari, itu adalah kesimpulan dari hadis-hadis yang beliau sebutkan. Sehingga para ulama menyebutkan di antara kecerdasan dan kefaqihan Al-Imam Al-Bukhari adalah terdapat dalam bab-bab dalam hadis itu. Ya. Sehingga judul babnya itu sudah mencakup isi keseluruhan dari apa? Dari hadis yang disebutkan. Itu Al-Imam Al-Bukhari. Kecerdasan beliau, kefaqihan beliau tidak diragukan lagi. Hafidhud dunya. Beliau tidak hanya menghafal hadis-hadis sahih saja, tapi hadis-hadis yang maudhu, yang palsu, yang dhaif pun beliau hafalkan. Nah, itu Al-Imam Al-Bukhari. Sehingga ya ikhwan, ini menunjukkan kepada kita bahwa ulama-ulama kaum muslimin adalah orang yang cerdas-cerdas. Sehingga Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala memberikan atau menulis karya yang bernama Kitab Siyar A'lamun Nubala. Pernah lihat kitabnya? Kitabnya itu ada sekitar 20 lebih jilid, tebalnya segini kan, tebalnya itu. Kitab Siyar, sejarah-sejarah A'lamun, orang-orang yang pandai-pandai, ya, orang-orang, para ulama yang pandai-pandai. Ini disebutkan di Siyar ini tadi. Ini menunjukkan bahwa ulama kita itu cerdas-cerdas. Barakallahu fikum. Dan ini sebagai nasihat untuk diri kita. Bahwa jika kita ingin mengkader, ya, mengkader generasi putra-putri kita, generasi kaum muslimin, maka ketika kita melihat kecerdasan anak-anak kita, jangan ragu-ragu lagi. Serahkan mereka untuk belajar ilmu agama. Ya, agar apa? Agar agama kita ini diemban oleh orang-orang cerdas. Bukan sebaliknya. Nah, anak-anak yang nakal, ya, bingung cari pondok. Mana ya pondok yang, oh, kamu jangan nakal, tak pondokkan kamu. Nah, ini kaum muslimin sekarang. Jadi Islam hancur di tangan kaum muslimin sendiri sebenarnya. Ya, kalau kita mau mengintrospeksi diri. Yang cerdas-cerdas dimasukkan di universitas, ya. Ya, nah, di akademik formal dan lain sebagainya. Giliran anaknya nakal, ya, sering bikin ulah, ya, sering menghidupkan mercon di rumah tetangganya, wah, sudah bingung cari pondok. Pondok mana ya yang mau nerima anak saya ini? Sehingga Islam diemban oleh orang-orang demikian. Nah, hancur Islam itu. Berbeda dengan para ulama terdahulu. Barakallahu fikum. Memang benar-benar generasi itu dikader demikian rupa agar menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini menyebutkan bab tidak ada kehidupan melainkan kehidupan di akhirat. Maksudnya adalah tidak ada kehidupan yang hakiki kehidupan yang sebenarnya, melainkan kehidupan di akhirat kelak. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari paman beliau yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Sahabat Abdullah bin Abbas merupakan sahabat yang mulia yang didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil ay tafsir. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah didoakan di masa kecilnya oleh Nabi, ya Allah, berilah kefaqihan, kecerdasan kepada Abdullah bin Abbas ini tentang ilmu agama, tentang urusan agama, dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Sehingga muncullah Abdullah bin Abbas, tentunya barokah dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dan upaya beliau untuk belajar. Dan memang diriwayatkan sahabat Abdullah bin Abbas sangat gigih untuk menuntut ilmu dari Nabi, dari para sahabat Nabi. Nah, sehingga muncullah dia sebagai mufassirus sahabah, ahli tafsir dari kalangan sahabat. Dialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak menipu atau yang banyak tertipu dengannya manusia. Ada dua kenikmatan yang banyak dari umat manusia ini tertipu, terlalaikan dari dua kenikmatan ini. Yang pertama adalah as-sihah. Kenikmatan yang pertama atau nikmat yang pertama, kesehatan. Yang kedua, al-faragh, waktu luang, waktu senggang. Ikhwan fiddin rahimanu wa rahimakumullah, kesehatan. Seorang memiliki tubuh atau badan yang sehat, jauh dari penyakit, sehingga dia mampu untuk melakukan amalan-amalan soleh, tidak terganggu sholatnya, baik saumnya, ya, atau bekerja dia mencari nafkah, ya, tidak ada gangguan. Nah, ini adalah kesehatan. Ternyata kesehatan ini sangat banyak terlalaikan atau dilalaikan oleh umat manusia. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam atau Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang hadis ini, beliau menyatakan, hadza haditsun sahih. Ini adalah hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yakni, ya, kandungan dari hadis ini adalah, katsirun minan nas tudayyi' sihhatahu. Banyak dari umat manusia menyia-nyiakan kesehatannya. Wa faraghahu bighairi faidah, dan menyia-nyiakan waktu luangnya tanpa ada manfaat. Sahihul jismi mu'afa fi badanihi. Sahihul jismi, sehat pada badannya, mu'afa, jauh dari penyakit, ya, pada tubuhnya. Ini kesehatan. Wa indahu faraghun, dan juga dia memiliki waktu luang. Waktu luang, waktu senggang, tidak ada kesibukan. Tapi tidak digunakan. Walakin la yusta'mal dzalika fima yanfa'uhu. Akan tetapi kesehatan dan waktu luang itu tidak digunakan untuk perkara yang memberikan manfaat baginya. Apa itu perkara yang memberikan manfaat? Wa fima yuqarribuhu minallah, dan perkara-perkara yang dengannya dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan untuk itu. Ya. Ketika waktu sehat, ya, dia masih ingin kurang sehat. Ya. Wah, sepedaan kesana kemari. Pagi sepedaan, siang sepedaan. Nah, sore sepedaan lagi. Tidak ada apa? Dapat apa? Tidak dapat apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Atau dia punya kesehatan, waktu luang, libur. Gak kerja pak, enggak libur. Ayo main catur, main catur. Nah, pagi main catur. Orang lewat dipanggil, ayo main catur lagi. Selesai, orang lewat lagi dipanggil lagi main catur. Lah, faedah. Nah, barakallahu fikum. Wa fima yanfa'uhu fid dunya. Dan perkara-perkara yang bisa memberikan manfaat di dunia, gak digunakan untuk akhirat. Dan juga tidak digunakan untuk masalah duniawi. Apa masalah duniawi itu? Membantu istri, ya, membersihkan rumah, ya, merapikan, dan lain sebagainya. Ini masalah duniawi. Barakallahu fikum. Mengajak anak-anaknya, ya, yang mungkin dia setiap hari sibuk bekerja pagi, anaknya tidur, ya, sampai dia pulang sore, anaknya udah ngantuk-ngantuk. Ya, melihat abahnya sudah samar sudah tidur. Ketika dia libur, dia tidak manfaat untuk itu. Nah, kemudian kata Syekh, fahadha maghbunun fi hataini nikmataini. Maka dia adalah orang yang terlalaikan dan tertipu dengan dua kenikmatan ini, terlupakan. Wa inna ma yanbaghi lil mu'min an yastaghilla hadhihi an-ni'mata fi ma yurdillah. Maka yang seharusnya bagi seorang mukmin untuk menggunakan kenikmatan ini pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang bermanfaat baginya seperti dagang. Ya, dapat keuntungan dia darinya, bisa dimanfaatkan untuk anak istrinya. Barakallahu fikum. Wa anwa'ul kasbil halal, dan dia pun juga mencari hal-hal yang bisa mendapatkan penghasilan yang halal. Boleh baginya. Jika dia niatkan ibadah untuk memberikan nafkah anak dan istri, dia tempuh dengan cara-cara yang baik, maka apa yang dia dapatkan adalah perkara yang baik pula, halal. Nah, ini pun juga nilai ibadah jika dia niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istikthar minas sawmi was sholah, dan dia memperbanyak as-sawm, memperbanyak puasa sunnah, ya. Nah, Senin Kamis kalau di luar bulan Ramadan, ya, atau pertengahan bulan ayyamul bid atau yang lain sebagainya. Dan juga sholat, tidak hanya mencukupkan sholat-sholat yang wajib saja, dia juga lengkapi dengan sholat sunnah duha, ya, rawatib, sholat-sholat nafilah yang lainnya, sholat malamnya. Nah, kenapa? Badan sehat, waktu luang pun ada, gunakan untuk itu. Ini maksudnya. Wa dzikri wa ta'at wa iadatil mardha. Berzikir dan mentaati Allah Subhanahu wa taala serta menjenguk orang sakit. Dari situlah kita akan memahami bahwa nikmat sehat itu sangat berharga. Ketika kita melihat teman kita yang kemarin tertawa-tertawa sama kita, ternyata sudah sininya mengkeng, wenceng sudah. Waduh, stroke ini sudah. Ya. Kita ya Allah, alhamdulillah kita diberi kesehatan. Nah, barakallahu fikum. Kita jenguk orang sakit. Tentunya menjenguk orang sakit pun juga nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi. Muncul kecintaan, ya. Barakallahu fikum. Muncul ketimpangan. Dan ini penting ya ikhwan. Kita yang mungkin hidup di masyarakat umum. Nah, tanamkan ini. Ketika ada tangga kita yang gak keluar. Padahal rutin biasanya duduk-duduk di depan. Ya. Nah, biasanya apa dia? Ngeluarkan piraannya mungkin burungnya. Ya. Nah, ternyata gak keluar. Tanyakan pada tetangga, kemana bapak? Ya. Sakit. Jangan diam kita. Oh sakit ya. Oh ya sudah. Enggak. Cepat jenguk. Ya. Jenguk. Muncul kecintaan. Ya. Keutamaan dari Allah pun muncul. Kita dapatkan. Man ada maridun lam yazal fi khurfatil jannah. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia akan senantiasa berada di dalam taman-taman surga. Keutamaan yang besar ya ikhwan. Nah, dan itu cara kita berdakwah di hadapan kaum muslimin. Ya. Jenguk orang sakit, bawakan sesuatu, ya, semampu kita. Jangan ketika apa? Ketika meninggal kita baru muncul. Ya. Mungkin di masyarakat kita itu biasanya apa? Ada acara-acara apa ya ikhwan? Setelah kematian itu. Ya, setelah kematian ada acara. Antum kan gak mungkin ikut itu. Iya. Anu Ustaz, gak mungkin itu. Wah, Ustaz kami dikucilkan karena tidak ikut acara-acara itu. Maka siasati dengan apa? Ketika mereka sakit, antum jenguk. Ya. Nah, jenguk. Barakallahu fiikum. Ketika dia meninggal, antum yang terdepan untuk mengurus jenazahnya, menguburkan. Setelah itu, antum tidak muncul, itu sudah menjadi penawar bagi mereka. Ketika ada omongan-omongan, oh itu lihat, ya tetanggamu itu, nggak ngerti, tetangga yang meninggal, nggak didoakan, ya, oh kata siapa? Dulu ketika sakit dia yang ngurusi, ya. Yang antarkan ke rumah sakit, yang ini, yang sibuk, yang belikan obat dan sebagainya. Apa? Dipatahkan oleh mereka sendiri. Nah, itu cara bermuamalah kita dengan masyarakat. Jangan nunggu mati baru muncul. Ya. Keliru. Barakallahu fikum. Sehingga jangan disalahkan kalau kita mungkin diomongin orang gini dan sebagainya. Praktekan yang seperti ini. Insya Allah tidak ada ganjaran. Setelah acara itu selesai, nah, bawakan sesuatu untuk tetangga kita. Nah, kan dia meninggal, ya. Orang yang mendapatkan musibah itu habis-habisan itu kalau sudah acara kayak gitu. Seperti acara walimah itu, ya. Antum bawakan beras, nah, bawakan beras, bawakan makanan, ajak istri, ya. Untuk menjenguk, menghibur dan sebagainya. Hadir. Sehingga keberadaan kita, pakaian kita, amalan-amalan sunnah yang ada pada diri kita seperti biasa. Mereka akan menganggap kita bagian dari mereka. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Ibn Baz menyatakan wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wad-da'watu ilallahi azza wa jal ila ghairi hadha min wujuhil khair. Perkara-perkara yang lain yang bisa kita amalkan adalah, atau yang bisa kita gunakan ketika kita ada waktu sehat dan waktu luang, adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Memberikan nasihat-nasihat yang baik. Nah, berupaya untuk kita berdakwah, menyebarkan ilmu, menyebarkan al-haq, dan mencegah umat ini dari berbagai macam kejelekan. Kesyirikan, kemaksiatan. Jika kita tidak mampu secara lisan, ya, maka berikan nasihat dan bimbingan itu dengan media-media, ya, kaset-kaset, CD-CD. Kalau itu masih musim, kalau nggak musim ya buku-buku. Barakallahu, buletin-buletin. Ini memanfaatkan kesehatan dan waktu luang kita. Barakallahu fikum. Niatkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah itu bukan tugas dai atau ustaz saja. Kalau kita membebankan dakwah itu, oh tenang sudah ada ustaz aja. Naam. Andai kata ma'had-ma'had Ahlus Sunnah ini meluluskan 1000 da'i, belum cukup untuk memenuhi Indonesia ini. Yang terdiri dari sekian ribu pulau. Ya. Dari pulau terdapat beberapa wilayah. Belum cukup. Barakallahu fikum. Maka dari itu, dakwah ini milik kita bersama. Naam. Dan yang lainnya dari perkara-perkara yang baik. Fal mu'minu yushghiluhuma bima yurdillah wa bima yanfa'uhu fi dunyahu minal halal. Dan seorang mukmin menggunakan dua kenikmatan ini dalam perkara yang Allah ridai dan perkara yang memberikan manfaat di dunianya dari hal-hal yang halal. Fa idza turika hatainin ni'mataini, apabila ditinggalkan dua kenikmatan ya, yang besar ini tadi, lam yasta'malha fima yanfa'uhu faqad ghaban. Dan tidak digunakan untuk perkara yang bermanfaat, maka sungguh dia adalah orang yang tertipu, yang terlalaikan dari dua kenikmatan ini. Gak nyadar kalau ini adalah kenikmatan. Kesehatan itu akan memberikan menyadarkan kita bahwa itu nikmat yang besar kalau kita jatuh sakit. Kita memiliki mata yang segar, yang sehat, bisa membedakan mana hitam, mana putih, merah, ya. Itu akan hilang kenikmatan itu kalau ada debu yang kecil menempel di sini. Kecil aja. Gak usah gede-gede. Itu rasanya kayak batu besar nempel di mata kita. Ya. Barakallahu fikum. Kesehatan. Waktu luang kita akan terasa lebih berharga walaupun sebentar ketika kita tersibukkan. Ya. Aduh, kenapa dahulu? Sekian banyak, mungkin kita merasa ketika melihat anak-anak muda, ya, hafal sekian juz, ya, kemudian dia bisa membaca kitab, ada rasa iri. Kenapa dulu saya nggak belajar? Kenapa dulu kok saya ini kok baru sadarnya sekarang? Kok nggak dulu-dulu? Nah, itu menunjukkan bahwa nikmat waktu luang itu besar. Barakallahu fikum. Kemudian beliau melanjutkan, wahadal ghabnu qad yakunu muharrama wa qad yakunu la yadhurruhu. Dan terlalaikan, yakni lalainya dia dari nikmat ini terkadang bisa mengarah kepada yang haram dan terkadang tidak memudaratkan dia. Fa idza lam yasta'malha fi ma'asillah wa addal wajib lam yadhurruhu hadzal ghabn. Apabila dia tidak menggunakan dua kenikmatan ini untuk bermaksiat kepada Allah dan dia juga tidak menunaikan kewajiban-kewajiban, maka dia bukan merupakan orang yang tertipu, tidak memudaratkan dia. Nah, amma idza kanat as-sihha musta'milatan fi ma'asillah. Adapun kesehatan itu jika digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, ini menjadi doror, menjadi musibah. Nah, barakallahu fikum. Ada dua kenikmatan dia gunakan untuk kemaksiatan, jadi musibah ini. Awil faraq musta'milun fi ma'asillahi dharruhu dhalik. Atau waktu luang dia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang justru mengarah pada sesuatu yang haram malah. Ini akan memubarotkan dia. Barakallahu fikum. Amma idza kana lam yusta'mal dzalika fi ma'asillah walakin lam yustaktsar fil hasanat al mustahabbah wa lam yusta'mal hadzal faraq wasiha fi ma yanfa'u fid dunyahu walakinahu 'indahu ma yaqumu bihalin huwa wa yaqumu bihali a'ilatihi wa laysa mutarran ila al kasbin wa nahwi dzalika. Fa inna dzalika la yadhurruhu walakinnahu minal ghabni. Jika tidak, maksudnya tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah dan juga tidak digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Enggak bermaksiat dan juga enggak digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Diam aja. Ya. Nah. Enggak berzikir wala kemudian bermaksiat, enggak, diam. Nah. atau dia juga tidak ada tuntutan untuk apa? Untuk mencari nafkah, ya, sudah cukup di rumahnya, cukup diam saja sudah cukup lah. Tapi dia nggak melakukan apa-apa. Maka dia termasuk orang yang apa? Rugi. Nah, rugi. Ada kesempatan waktu tidak gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Lau ista'mala sihhata fima yanfa'uhu minal dzikri wa ta'ah wa anwa'at ta'atil masyru'ah wa fil makasibil halalit tayyibah yatasaddaq minha wa yahsun lakana khairan lahu jazakumullahu khairan. Kalau dia gunakan kesehatan itu untuk yang bermanfaat berupa zikir, ya, ketaatan dan perkara-perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berupa ketaatan tadi digunakan untuk ibadah, atau dia gunakan untuk mencari penghasilan yang halal. Nah, yang halal at-tayyibah, halalan tayyibah. Perkara yang halal dan ditempuh dengan cara yang baik pula. Nah, yang dengannya dia bisa bersedekah. Barakallahu fikum. Maka yang demikian adalah lebih baik baginya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dengan hadis ini, sekarang kita memiliki bahan untuk mengevaluasi diri. Ya. Kita sekarang berada di atas dua kenikmatan ini, kesehatan. Waktu luang pun punya beberapa waktu. Maka gunakan waktu luang itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Salah seorang ulama ditanya, saya lupa ulamanya bernama siapa, ditanya, bagaimana jika engkau mendapat kabar bahwa engkau besok akan meninggal? Apa yang engkau lakukan? Ya. Besok ada kabar, Abu Aisyah, kamu besok mati, misalnya. Gimana? Kamu ingin apa? Beramal. Nah, beramal, banyak amalan loh, sholat atau gimana? Seluruhnya. Nah, gak bisa seluruhnya. Ulama ini menyatakan apa? Saya akan mengajarkan ilmu kepada manusia. Digunakan untuk apa? Berdakwah. Man sanna fil islami sunnatan hasanah fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Ya. Apa? Aset yang terus mengalir. Diajarkan ilmu, diamalkan ilmu itu, pahalanya terus mengalir walaupun dia sudah di alam barzah. Walaupun sudah tubuhnya dimakan oleh ulat, tetap amalan itu mengalir di waktu yang dia tidak bisa beramal lagi. Gak bisa berapa. Barakallahu. Sehingga kita ini pandai-pandai mengkalkulasi mana amalan yang mendatangkan keuntungan yang besar. Bukan dari sisi dunia. Ahlu dunia saja bisa memperhitungkan. Saya ini mau bisnis ini. Mana yang dapat keuntungan yang besar ya. Jangan kalah dengan itu. Gimana caranya beramal dapat keuntungan yang besar. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan, kata Allah, sebuah tijarah, perdagangan, bisnis. Berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan engkau dari azab yang pedih. Ya, kita bisnis pinginnya datang keuntungan yang besar. Ya, prinsip ekonomi kita tak pakai. Nah, bagaimana modal yang kecil bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya? Ya, coba ilmu agama digitukan, ada prinsip ekonominya. Luar biasa. Barakallahu fikum. Apa kata Allah? Tu'minuna billahi. Ya. Wal yaumil akhir, mana? Wa rasulihi, ya. Gimana? Wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. yaitu engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, yaitu tentunya mengamalkan konsekuensi keimanan tadi pada Allah dan Rasulnya, dan berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalikum, dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa-jiwa kalian, tenaga, pikiran kita kerahkan untuk dakwah. Kita kerahkan untuk berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah, bagaimana agama Allah ini tersebar. Bagaimana umat ini mengetahui mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah. Tahu. Itu adalah lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahui. Kalau enggak tahu ya enggak bisa. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat untuk kita semuanya, untuk diri ana dan diri antum semuanya. Nah, jangan sia-siakan dua kenikmatan ini, as-siha wal faragh. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita beramal dengan apa yang kita ilmui. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mengingatkan kembali insyaallah nanti malam ya akan ada istimah, kita ngumpul untuk membahas masalah dakwah di kota Palembang ini. Bagi antum ya dimohon untuk hadir gitu ya Pak Lu ya. Mohon untuk hadir, kita bersama-sama lakukan konsolidasi untuk apa? Jadwal-jadwal dan tempat-tempat dakwah di kota Palembang ini. Barakallahu fiikum.